Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa minha qawluhu ta'ala Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Di antara contoh dari kaidah ke-11 ini itu dalalah tentang dalalah mutabaqah wa tadammun wal iltizam. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat ila ahliha kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan ketika kalian itu memutuskan di antara manusia, maka wajib bagi kalian untuk memutuskan dengan adil. Fa idza fahimta anna Allah amara bi ada'il amanati kulliha ila ahliha istadlalta bidzalika ala wujubi hifdzil amanat وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. Ketika engkau memahami bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat seluruhnya kepada pemiliknya, maka engkau bisa berdalil dengan makna ini. Ya, engkau bisa berdalil dengan makna ini untuk kemudian, ya, kita bisa mengatakan bahwa ini berarti ayat ini juga memerintahkan kita untuk menjaga amanat tersebut. Wajib bagi kita untuk menjaga amanat tersebut. Dan tidak boleh, ya, lengah dari penjagaan tersebut, ya. Atau tidak boleh bagi kita untuk merusak amanat tersebut. Dan bahwa, ya, mengapa? Karena la yatimul ada li ahliha illa bidzalik. Menyampaikan amanat tersebut kepada pemiliknya tidak bisa terjadi kecuali dengan menjaganya. Yang dimaksud amanat di sini bisa barang, bisa amanah yang kita pahami gitu ya, kepercayaan, bisa posisi dan seterusnya. Maka kalau kita misalnya anggap ini amanat adalah sebuah barang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan barang ini kepada pemiliknya. Ketika ada seseorang menitipkan barang kepada kita misalnya, maka wajib bagi kita untuk mengembalikannya kepada pemiliknya nanti gitu ya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengembalikan barang atau mengembalikan amanat, ya, apapun itu bentuk amanat tersebut kepada pemiliknya, ini kemudian kita bisa berdalil bahwa ini wajibnya untuk menjaga amanat tersebut. Tidak, karena menyampaikan, untuk bisa menyampaikan kepada pemiliknya harus kita jaga terlebih dahulu. Ya, jadi walaupun tidak ada perintah untuk menjaga secara nas di ayat ini, tetapi ayat ini bisa kita gunakan untuk berdalil bahwa menjaga amanat, menjaga barang itu penting. Menjaga barang itu wajib. Menjaga barang yang telah dititipkan tersebut wajib. Menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada kita wajib. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan, mengembalikan kepada pemiliknya. Qauluhu ta'ala, Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, hadha amrun bi'ada'il amanah, yaltalzimu an nahfadhoha. Ini adalah, ya, ayat ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya, maka ini adalah perintah untuk menyampaikan amanah. Berkonsekuensi perintah bagi kita untuk kita menjaganya. Ya, wajib bagi kita untuk menjaga amanah tersebut. Li'annahu la yatimul ada'u illa bidzalik. Karena menyampaikan amanah tersebut kepada pemiliknya tidak bisa dilakukan kecuali dengan ya kecuali dengan menjaga amanah tersebut. Kecuali dengan memastikan amanah tersebut tidak rusak. Entah barang tidak rusak atau amanah kepercayaannya tidak kita sia-siakan dan seterusnya. Amanah di sini harus kita bayangkan mencakup barang atau mencakup kepercayaan, ini umum. Ya, ini maknanya umum. La yatimul ada'u illa bidzalik. Menyampaikan amanah tersebut kepada pemiliknya tidak bisa kita lakukan kecuali setelah kita menjaganya. Itu mengapa ini namanya dalalah apa? Dalalah iltizam. Dalalah iltizam. Karena kata menjaga, makna menjaga itu tidak terkandung dalam makna ada menyampaikan menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Tidak ada dalam secara lughah ya makna al-hifz. Makna al-hifz menjaga dalam lafaz al-ada itu enggak ada maknanya. Tetapi ini konsekuensi. Hah? Maka ini adalah berdalil dengan ayat atas sesuatu yang merupakan amrun kharij, sesuatu yang merupakan di luar dari makna mutabaqah ayat tersebut. Tetapi ini boleh karena ada iltizam. La yatimul ada'u illa bidzalik. Menyampaikan amanah kepada pemiliknya tidak mungkin bisa terjadi kecuali setelah kita menjaganya. Ya. La yatimul ada'u illa bidzalik. Oleh karena itu, ya. Kaidah la yatimul wajib illa bi ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Antum tahu kaidah ini ya. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin sesuatu yang wajib itu bisa terwujud kecuali sesuatu ini, maka sesuatu ini juga wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, harus antum harus pikirkan hati-hati dhamirnya. Ha? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi seperti misalnya kita harus sholat, wajib untuk sholat 5 waktu. Taib. Al-ma'lum minad din bid-darurah. Termasuk perkara aksiomatik dalam agama. Semua kaum muslimin, baik orang awam ataupun orang yang berilmu, mengetahui perkara ini secara terang benderang. Wajibnya sholat 5 waktu. Dan supaya sholat 5 waktu kita sah, kita harus menutup aurat, salah satu syarat. Kita harus taharah, salah satu syarat. Ya. Maka kalau kita tidak punya pakaian atau kain apapun sama sekali yang menutupi, yang bisa menutupi aurat kita, wajib bagi kita untuk membeli atau ya menyewa atau macam-macam. Asal jangan hal-hal yang haram. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, itu sudah satu paket dengan perintah kepada kita untuk ya memiliki, kita harus memiliki pakaian yang bisa menutupi aurat kita. Kita harus ya memiliki air, atau kalau tidak ada air maka tayamum begitu ya, dan seterusnya. Maka ini ya wajibnya membeli pakaian dalam kasus tersebut, dalam kasus ketika kita tidak punya pakaian sama sekali, wajibnya membeli pakaian pada kasus tersebut itu ya adalah konsekuensi langsung dari wajibnya sholat 5 waktu. Wajibnya bagi yang berpendapat wajib, wajibnya sholat 5 waktu di masjid bagi, yakni sholat berjamaah bagi laki-laki, itu ya mewajibkan juga bagi kita untuk berjalan menuju jamaah tersebut. Ya, gimana caranya kita bisa sholat berjamaah kalau kita tidak mendekati tempat sholat berjamaah tersebut, masjid. Ya, maka ini juga adalah konsekuensi langsung. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Oleh karena itu kita mengetahui bahwa kaidah ini, sekarang kita mengetahui bahwa kaidah ini adalah buah dari dalalah iltizam. Kaidah ini adalah buah dari dalalah iltizam. Ya, lihat. Pentingnya memahami kaidah ke-11 ini, dalalah mutabaqah wa tadammun wa iltizam. Mengapa penting? Karena dengan menggunakan dalalah iltizam, salah satu dalalah dari 3 dalalah yang kita sebutkan barusan, dengan menggunakan dalalah iltizam, tidak hanya kita bisa mengekstrak sebuah hukum dari sebuah ayat atau sebuah hadis, tetapi juga bahkan kita bisa mengekstrak sebuah kaidah fikih atau sebuah kaidah usul. Kaidah fikihiyah atau kaidah usuliyah, semuanya diekstrak dari ayat-ayat dan hadis-hadis menggunakan dalalah iltizam. Coba bayangkan betapa powerful ya dalalah ini. Betapa penting memahami kaidah ke-11 ini tentang dalalah mutabaqah wa tadammun wal tizam ini. Walihadza law a'taitani amanah wa wada'tuha 'ala al-'atbah 'inda al-babi fa inni ma'addaituha tab'an. Oleh karena itu ketika engkau memberikan barang ya dititipkan kepadaku, kemudian aku terletakkan di pintu, ya, di tangga di untuk menuju pintu tersebut, ya, di depan rumah, maka ini berarti aku tidak menyampaikan amanah tersebut kepada ya pemiliknya, tidak melaksanakan amanah tersebut. Fa in qil ma huwa ad-dalilu ala wujubi hifdzil amanati fi hirz mithliha wa adami ta'addi fiha wa adami tafriid. Kalau misalnya ditanya apa dalil atas wajibnya menjaga amanah, menjaga barang yang diamanahkan kepada kita tersebut, fi hirz mithliha, di tempat yang biasanya barang tersebut dijaga. Kalau kita dititipin kuda, ya biasanya di kuda ditaruh di kandang atau di tempat ya, tidak kita taruh di kamar di dalam rumah. Ha? Kalau kita dititipin sapi, maka di kandang naruh ya, bukan di dapur. Kalau kita dititipkan pisau dapur, kita naruhnya di dapur atau di dalam rumah, tidak kita taruh di kandang, demikian. Ya, fi hirzi mithliha, harus tempat menyimpannya harus sebagaimana ya barang tersebut seharusnya disimpan. Ada orang menitipkan mobil ke kita misalnya, mobil ditaruh, bisa ditaruh di depan. Tapi kalau ada orang ya di halaman gitu ya. Tapi kalau ada orang menitipkan misalnya cincin, tidak kita taruh di halaman. Cincin kita taruh di dalam rumah, di dalam kamar supaya aman. Ini maksud dari fihir zimithriha. Wa adami ta'addi fiha, dan tidak ada ya kita tidak merusaknya. Kita tidak merusaknya. Dititipin mobil, kemudian kita penasaran, oh ini mobil mesinnya bagus ini. Coba kita bongkar dulu sebentar. Ini ta'addi. Dititipin apa? Laptop, ya, masya Allah ini laptop ini bagus sekali. Coba kita bongkar dulu. sehingga rusak. Wa adami ta'addi fiha, tidak boleh bagi kita untuk merusak barang tersebut. Wa adami tafrid, dan jangan jangan juga meremehkan, ya, terlalu lalai dalam menjaga barang tersebut. Seperti tadi, dititipin sapi, udah ditaruh di halaman, tapi tidak diikat misalnya, atau tidak dimasukkan kandang misalnya. Dititipin mobil, tapi dibiarkan di depan, ya, masih nyala, lampu dalam mobil, ya, orangnya masuk, kemudian kita masuk dalam rumah, kemudian dibiarkan begitu saja, gitu kan, bisa jadi pencuri dengan mudah mengambilnya. Maka ini namanya kita lalai dalam menjaga barang tersebut. Apa dalil atas semua ini? Al-hifz, kemudian adamu ta'addi, kemudian adamu tafrid. Ya. Al-hifz fi hirzi mithliha, kemudian adamu ta'addi, kemudian adamu tafrid. Tiga hal. Mana dalilnya? Mana dalil yang menyebutkan secara nas? Ya. Kita bisa berdalil dengan ayat ini. Qulna ad-dalilu qawluhu ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita bisa berdalil dengan ayat ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Li'annahu la yatimul ada'u illa bidzalik. Karena menyampaikan amanah itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan tiga hal yang baru saja kita sebutkan. Menjaga barang tersebut, tidak merusaknya, dan tidak lalai dalam menjaganya. Wahadihi dalalatul iltizam. Dan inilah yang kita sebutkan sebagai dalalah iltizam. Ya, kita lihat, penting sekali dan powerful. Hah? Kemudian qala al-muallifu Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa idza fahimta anna Allah amara bil hukmi bainan nas bil adl, istadlalta bidzalika ala anna kulla hakimin bainan nas fil umuril kibari was sighar la budda an yakuna aliman bima yahkumu bihi. Ya. Jika engkau mengetahui bahwa Allah memerintahkan untuk memutuskan di antara manusia dengan keadilan, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, masih lanjutan ayat yang tadi, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ketika engkau memutuskan di antara manusia, maka wajib bagi engkau untuk memutuskan dengan adil. Maka ketika kita mengetahui wajibnya untuk memutuskan dengan adil tersebut, istadlal tabidzalik, maka engkau berdalil dengannya bahwa semua hakim bainan nasi fil umuril kibari wasyar, semua orang yang memutuskan perkara di antara manusia, baik itu perkara besar ataupun perkara kecil, la budda ayyakuna aliman bima yahkumu bihi, tidak boleh tidak baginya untuk harus mengetahui, ya, ilmu tentang apa yang sedang dia putuskan tersebut. Dia harus berilmu. Fa in kana hakiman amman fala budda ay yahsila min al-ilmi ma yuahhiluhu ila dhalik. Kalau dia adalah sebuah hakim yang umum, memutuskan seluruh perkara, seluruh jenis perkara yang bisa terjadi, ya, persengketaan antara manusia, maka tidak boleh tidak dia harus menuntut ilmu tentang bidang-bidang itu semuanya, sehingga dia bisa menjadi layak, sehingga dia menjadi layak untuk menjadi hakim tersebut. Wa in kana hakiman bi ba'dil umuril juz'iyyah kasyaqaqi bainaz zawjain haitsu amara Allahu an nab'atha hukman an nab'atha hakaman min ahlihi hakaman min ahliha fala budda an yakuna 'arifan bi hadhil umur allati yuridu an yahkuma biha, ya, wa ya'rifu at-tariq allati tusiluhu ilaiha. Akan tapi jika dia adalah seorang hakim yang memutuskan hanya pada sebagian perkara saja, seperti hakim yang fokus dalam permasalahan percekcokan di antara, ya, suami istri, permasalahan rumah tangga, ya, maka ini juga wajib baginya untuk mempelajari dan mengetahui ilmu tentang fikih munakahat dan fikih-fikih yang terkait, seperti fikih waris dan seterusnya. Haitsu amarallahu an nab'atha hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya, na'am, telah memerintahkan kita untuk ya harus ada orang yang menjadi penengah di antara suami istri tersebut, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada orang yang menjadi penengah dari sisi suami dan juga jadi penengah dari sisi istri. Sehingga ini bisa menjadi keputusan yang adil, objektif. Maka apapun ya kemungkinannya, baik dia hakim di seluruh perkara ataupun di sebagian perkara saja, maka falabudda ayyakuna arifan. Tidak boleh tidak dia harus mengetahui ilmunya tentang perkara-perkara tersebut yang dia ingin putuskan tersebut, dan dia harus ya wa ya'rifu at-tariq allati tusiluhu ilaiha, dan dia harus mengetahui ya jalan yang bisa menyampaikannya pada apa yang dia inginkan tersebut. Ya maka ini harus seorang hakim, seorang qadhi itu harus berilmu. Teman ana, seorang qadhi di Saudi, beliau mengatakan bahwa kalau di Saudi, kalau misalnya ada ya persengketaan antara manusia, perkara yang di pengadilan gitu ya, maka tidak ada qanun, tidak ada qanun atau belum ada qanun wad'i di Saudi. Tidak ada KUHP-nya misalnya gitu ya. Berdasarkan pasal KUHP nomor sekian, ayat sekian gitu ya, belum ada. Atau belum lengkap gitu bisa jadi ya. Kita harus tanyakan dulu kepada, cross check lagi kepada teman anak tersebut. Tetapi beliau berkata, di Saudi para hakim itu memiliki kasyaful kina' di samping mereka masing-masing. Setiap ada perkara, setiap ada permasalahan yang harus diputuskan, hah, buka kasyaful kina', syarah dari kitab Al-Iqna', kitab Al-Iqna' karya Al-Hajjawi. Ya, Al-Iqna' adalah salah satu matan umdah, matan pilar dalam mazhab Hambali selain Muntahal Iradat dan juga Al-Insaf. Maka kasyaful kina' adalah syarah dari kitab Al-Iqna', kasyaful kina' karya Syekh Al-Buhuti. Itu berjilid-jilid. Jadi masya Allah, menetapkan perkara di antara manusia langsung dari kitab para ulama. Ini yang masya Allah, yang bisa jadi membuat negeri tersebut berkah ya. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه فكيف يتصور أن يتمثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه. Dan dengan ya ayat ini juga kita juga bisa berdalil atas wajibnya untuk menuntut ilmu syar'i. Bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu ain dalam setiap perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan kita dengan ya perintah-perintah yang banyak dan dengan larangan-larangan yang banyak. Tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang sudah dipahami bersama, bahwa menaati sebuah perintah atau menghindari sebuah apa yang dilarang ya, itu bergantung pada pengetahuan dan ilmu kita tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Bagaimana kita mau ya melaksanakan perintah Allah atau melaksanakan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Maka bagaimana bisa dibayangkan ada seorang jahil yang taat melaksanakan sebuah perkara yang Allah perintahkan kepadanya sementara dia tidak tahu apa yang diperintahkan. Ya, dan juga tidak bisa dibayangkan ada seorang jahil yang dia ingin menghindari larangan ya yang Allah larang ya kepadanya tetapi dia tidak tahu apa yang dilarang. Wa kadzalika amara li ibadihi ay ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk ya memerintahkan dengan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Yatawaqqafu dzalika 'alal 'ilmi bil ma'ruf wal munkar li ya'mura bihadza. Maka ini al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ini bergantung pada ilmu, bergantung pada ya ilmu tentang apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar. Tidak boleh terbalik-balik. Oleh karena itu, dakwah ilmu harus didahulukan. Jangan kemudian ya berusaha untuk ya apa namanya? Ingin masyarakat menjalankan hukum syar'i, menegakkan, mengambil kekuasaan gitu ya. Merebut kekuasaan itu dakwah sebagian orang. Ini bukan cara yang benar secara syariat. Tidak boleh kita kemudian ya merusak baiat yang sudah ada. Tidak boleh bagi kita merusak baiat yang sudah ada. Illa kufran bawahan, kecuali kalau kita sudah melihat kekufuran yang sangat jelas. Dan itu pun ya masih ada syarat-syarat berikutnya. Tidak boleh bagi kita untuk menuju membuka pintu ini dengan gegabah atau dengan ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mendakwahkan ilmu. Kenapa? Karena kalau misalnya tujuan utamanya adalah menegakkan kekuasaan, kemudian misalnya kekuasaan kemudian dimiliki oleh mereka, lalu apa yang mau mereka tegakkan? Kalau mereka masih jahil tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ya. Mereka masih jahil tentang tauhid, masih jahil tentang kesyirikan, kebid'ahan, masih jahil tentang perkara halal haram. Apa yang mau ditegakkan kalau mereka masih jahil tentang semua itu? Oleh karena itu, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk memiliki kekuasaan di Makkah, kekuasaan di Makkah, beliau tidak mengambilnya. Kenapa? Karena ya yang lebih diutamakan adalah dakwah ilmu. Yang lebih diutamakan adalah dakwah ilmu. Harus ilmu ini tersampaikan terlebih dahulu. Taib. Liya'mura bihadza wa yanha an hadza. Maka untuk memerintahkan apa yang ma'ruf dan melarang apa yang mungkar harus kita mengetahui ilmunya dulu. Fama la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka sesuatu yang nah ini yang tadi kita sebutkan ya kaidah tadi. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang wajib itu bisa dilakukan kecuali dengannya, maka ini juga wajib. Wa ma la yahsulu tarkul manhi anhu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang haram itu dihindari, dijauhi kecuali dengan sesuatu ini, maka ini juga wajib. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang haram itu dihindari atau dijauhi kecuali dengan melakukan sesuatu yang ini, maka sesuatu ini juga ya wajib. Jadi ini semua termasuk kaidah ya yang bersumber dari dalalah iltizam. Yang bersumber dari dalalah iltizam. Fal ilmu bil imani wal amali salih mutaqaddimun ala al qiyami bihi wal ilmu bidid dzalika mutaqaddimun ala tarkihi li istihalati tarki ma la ya'rifu al abdu qasdan wa taqarruban wa ta'abbudan. Maka ilmu tentang iman, tentang amal saleh itu diprioritaskan, dikedepankan ya dikedepankan sebelum melakukan amal soleh tersebut. Wal ilmu bidid dzalika mutaqaddimun ala tarkih, dan ilmu tentang ya keburukan itu harus didahulukan dibandingkan meninggalkan keburukan tersebut, supaya kita tahu mana yang benar-benar dilarang, mana yang benar-benar diperintahkan, sehingga kita mengetahui rinciannya. listihalati tarki ma la ya'rifu al-'abdu qasdan wa taqarruban wa ta'abbudan. Ya, dan juga karena seseorang itu tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu dilarang, ya. Dia tidak mungkin meninggalkannya dengan sambil menghadirkan niat untuk mendekatkan diri dan untuk beribadah kepada Allah. Contoh. Misalnya seseorang ya tidak tahu bahwa makan dengan tangan kiri itu dilarang. Misalnya. Ini perkara yang ya Insya Allah Anda berikan contoh ya perkara yang baik di negeri manapun itu orang-orang sudah mengetahuinya secara urf. Misalnya ada orang kafir masuk Islam misalnya di negeri barat, kemudian dia benar-benar baru masuk Islam, kemudian dia setiap makan pakai tangan kanan, dia meninggalkan makan dengan tangan kiri misalnya. Apakah dia mendapatkan pahala atas perbuatannya tidak makan dengan tangan kiri? Ya, kalau dia tidak meninggalkan perbuatan tersebut karena kalau dia tidak kalau dia meninggalkan perbuatan tersebut karena bu, bukan karena ya dia sudah mengetahui ilmunya, maka tidak teranggap ini sebagai ibadah. Karena ibadah harus menghadirkan niat. Harus berasal dari ilmu. Ya, sehingga wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu. Ketika dia mempelajari ilmunya, nah, kebiasaan anda makan pakai tangan kanan dan ternyata Islam memang melarang untuk memakan dengan tangan kiri. Baik. Oleh karena itu, ya, setelah ada ilmu, kemudian setelah dia, ketika dia makan, kemudian makan dengan tangan kanan, sembari mengingat, nah, Islam, Allah melarang kita untuk makan dengan tangan kiri. Maka ini adalah, baru pada saat itu dia mendapatkan pahala ibadah atas perbuatan meninggalkannya tersebut. Contoh lain, ketika seseorang, ya, misalnya naik gunung, dia orang kafir baru masuk Islam, nah, naik gunung, kemudian dia buang hajat. Dia buang hajat. Dan setiap dia buang hajat, dia selalu menghadap, ya, kalau misalnya dia di Eropa misalnya, dia selalu menghadap utara atau selatan. Tidak pernah menghadap barat atau timur. Ya, ini tidak pernah menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat. Maka ini apa? Dia telah meninggalkan larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tetapi dia melakukan hal tersebut, dia menghindari ya buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat bukan karena dia tahu ilmunya tentang ini di Islam, tetapi misalnya karena dia memperhatikan arah angin gitu ya. Matahari dari timur ke barat. Kemudian kalau Anda misalnya buang hajat menghadap matahari atau membelakangi matahari, maka bisa jadi kelihatan. Ya, walaupun itu juga ada dalilnya, disebutkan oleh para fuqaha ya, jangan menghadap matahari atau bulan. Tetapi maksudnya bisa jadi ya dia berpikiran murni perkara duniawi. Ini arah angin dan seterusnya. Atau ya kalau Anda menghadap ke sana dan seterusnya, maka di sana ada semak-semak nanti Anda khawatirnya disergap oleh ular atau apapun gitu ya. Maka dia tidak buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat bukan karena ilmu, tetapi karena hal-hal tersebut. Ini tidak mendapatkan pahala karena tidak ada niat, tidak dilakukan di atas niat taqarrub dan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, di antara faidah untuk menuntut ilmu syar'i, di antara faidah dari menuntut ilmu syar'i adalah membuka ya pintu pahala yang besar bagi seorang hamba. Dia diam saja, tetapi dia tahu sekarang bahwa ini dilarang, anak berarti nggak melakukan. Padahal sebelumnya dia juga tidak melakukan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu dilarang. Dengan diamnya, dia sama-sama diam. Sebelum menuntut ilmunya, dia diam, tidak melakukan hal tersebut. Setelah menuntut ilmunya, dia juga diam, tidak melakukan hal tersebut. Tetapi diamnya sekarang dibangun di atas ilmu, sebelumnya diamnya tidak dibangun di atas ilmu, yang sekarang berpahala, yang dulu belum berpahala. Itu diantara faedah menuntut ilmu syar'i adalah membuka pintu pahala yang besar kepada seseorang. Kita belum mencontohkan bagaimana kalau dia menuntut ilmu, kemudian dia baru tahu, oh ini perkara yang disyariatkan, Anda melakukannya. Ini perkara yang diwajibkan, Anda sekarang melakukannya, dan seterusnya. Lihat, pintu pahala terbuka. Sebelumnya dia tidak tahu ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, setelah itu dia mengetahui, dia laksanakan. Ini pahala. Sebelumnya dia tidak tahu itu dilarang, setelah mengetahui, dia menjauhi sesuatu yang dilarang tersebut karena ilmu, maka ini pahala. Setelah dia mengetahui ilmunya, kemudian mudah baginya untuk menyebarkan ilmu tersebut, walaupun hanya sekedar menyebarkannya ke keluarga, kerabat, ke teman sendiri, ke tetangga, ini pahala. Maka kebaikan itu semuanya bersumber dari ilmu. Semakin seseorang mendekati ilmu, maka semakin mudah baginya untuk dibukakan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala pintu amalan dan pintu pahala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan kullu hadhil amthilah iltizam. Semua contoh-contoh ini adalah iltizam semuanya. Idza amarana Allahu bis-salati fa huwa amrun biha wa bima la tatimmu illa biha. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, maka itu adalah perintah juga untuk salat dan juga untuk ya hal-hal yang salat itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan hal-hal tersebut. Idza amarana biz-zakah fa huwa amrun biha wa bima la tatimmu illa biha. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, maka itu adalah perintah untuk membayar zakat plus perintah untuk hal-hal yang membayar zakat tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan hal-hal tersebut. Fahadzar rajul alladhi 'indahu malun yajibu 'alaihi an yata'allam ahkam az-zakah walladhi ma 'indahu malun la yajibu 'alaihi illa idza kana min babi furudil kifayah. Maka ketika seseorang memiliki harta, wajib baginya untuk mempelajari hukum-hukum tentang zakat. Kenapa? Membayar zakat tidak bisa dilakukan kecuali setelah kita mengetahui ilmunya. Maka perintah Allah ya untuk menegakkan sholat, membayar zakat, itu juga adalah termasuk perintah untuk mempelajari tentang fikih sholat dan fikih zakat. Coba bayangkan, dalalah iltizam itu sangat powerful. Ya. Tidak ada di nas, tetapi ada di situ secara makna. Dan orang yang tidak memiliki harta, maka tidak wajib baginya untuk mempelajari tentang fikih zakat, kecuali ya kecuali bahwa ini termasuk dalam bab fardu kifayah. Kalau dia tetap mempelajarinya, tayyib. Maka ini fardu kifayah, mempelajari fikih zakat. Wal insanu alladhi yajibu alaihi al-hajju yajibu alaihi ayata'allama ahkam al-hajji bi khilafil akhar. Dan orang yang wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji, karena misalnya dia sudah mampu, maka wajib baginya untuk mempelajari tentang hukum-hukum haji. Berbeda dengan yang lain yang masih belum mampu, maka belum wajib secara fardu ain baginya untuk mempelajari hukum tentang masalah haji. Masih fardu kifayah baginya hukumnya. Wal amiru bil ma'rufi annahi 'anil munkar la yumkinu ay ya'muru wa yanha illa wa huwa 'alimun bil hukmi syar'i. Dan orang yang memerintahkan dengan yang ma'ruf dan yang melarang dari yang mungkar, maka tidak mungkin baginya untuk memerintahkan dan melarang tersebut kecuali setelah dia mengetahui tentang hukum syar'i. Wa 'alimun bil ma'ruf wa 'alimun bil mungkar, ya Dia harus mengetahui ilmu syar'i dan dia harus mengetahui apa yang ma'ruf dan dia harus mengetahui apa yang mungkar. Kalau orang yang sekedar ya ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di jalan, di pasar misalnya, itu harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu dengan cara dia menasehati orang-orang, ya dia menasehati supaya ya adillah kalian dalam bermuamalat ketika di pasar misalnya, atau melarang mereka untuk berbuat zalim, riba dan seterusnya. Maka wajib baginya untuk mempelajari ilmunya terlebih dahulu, ya. Kalau ini saja wajib bagi dia untuk mempelajari ilmunya terlebih dahulu, maka apalagi orang yang menduduki posisi pemerintah. Pemerintah, penguasa, pemimpin sebuah negeri, mereka semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama kekuasaan mereka yang fana, yang singkat tersebut ketika di dunia. Kekuasaan tidak dibawa mati. Kekuasaan tidak dibawa ke liang lahat. Kekuasaan tidak dibawa masuk ke lubang kubur. Ya, tetapi amalan itulah yang dibawa. Dosa itulah yang dibawa. Kezaliman itulah yang dibawa. Hah? Maka wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ketika mereka tidak menuntut ilmu, apa yang akan mereka ya tetapkan? Kebijakan apa yang akan mereka lakukan? Kalau mereka tidak tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, bisa jadi mereka akan melakukan apa yang Allah larang atau ya melarang apa yang Allah perintahkan. Maka orang-orang seperti ini antara pahala yang besar atau dosa yang besar. Pahala yang besar kalau mereka melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, menuntut ilmu syar'i, menegakkan keadilan, ya, kemudian menolong agama Allah, menolong kaum muslimin. Tetapi kalau misalnya mereka tidak melakukannya, malah justru melakukan sebaliknya, maka ya dosa yang besar akan menunggu, ya azab yang besar akan menunggu mereka. Wa ala kulli hal, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya ala kulli hal, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang wajib itu dilakukan kecuali dengannya, maka ini juga wajib. Wa hadhil qa'idah al-fiqhiyah al-usuliyah hiya min hadzal bab. Dalalatuha dalalatul iltizam fahuwa wujubul iltizam. Maka kaidah fikhiyah usuliyah ini adalah termasuk dalam bab ini. Dalalah dari kaidah tersebut ya adalah dalalah iltizam. Kaidah tersebut berlandaskan pada dalalah iltizam. Maka fahuwa wujubul iltizam. Maka kewajiban, hukum wajib yang kita istimbat, yang kita ambil dari kaidah tersebut, itu adalah kewajiban yang berasal dari iltizam. Taib. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Insya Allah kita masih akan melanjutkan beberapa contoh yang disebutkan oleh penulis di sini tentang dalalah iltizam. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.